Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Baik. Abdul Rahman. Sama Abdul Rahman ini bertukar tempat, Abdul Rahman dengan Abdul Rahman. Kemarin siapa? Baik. Ini Hamzah. Sekarang Hamzah. Sekarang ini. Baik. Kita masuk Al-Kabirah As-Sab'un. Dosa besar yang ke 70. Baik. Qala al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Dhahabi rahimahullah Al-Kabira As-Sab'un Kufranu Ni'matil Muhsin. Dosa besar yang ke-70 mengkufuri kebaikan orang yang berbuat baik, mengingkari kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Qala Allahu ta'ala anishkur li wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan juga tidak melupakan bersyukur kepada kedua orang tua. Kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah lewat perantara kedua orang tua kita. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Sang pemberi nikmat. Bersyukur kepada manusia yang lewat perantara manusia itulah kenikmatan Allah sampai kepada kita. Anishkur li wali walidayk. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Disebutkan oleh para ulama beberapa makna yang bisa diambil dari makna hadis ini. Jadi beberapa makna dari la yashkurullah man la yashkurun nas, di antaranya disebutkan oleh Al-Khattabi. Beliau menyatakan hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama, anna man kana tab'uhu wa 'adatuhu, barang siapa memang kebiasaannya, barang siapa yang kebiasaannya itu kufra nikmatin nas, mengingkari kebaikan manusia kepadanya, wa tarka syukri, dan tidak pernah berterima kasih kepada kebaikan seseorang yang diberikan kepadanya. Jadi orang yang memang sudah biasa mengingkari kebaikan orang lain yang diberikan kepada dia, orang yang memang kebiasaannya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada seorang yang berbuat baik kepadanya, maka kana min adatih, maka kebiasaan dia itu akan mengkufuri, mengingkari kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, dan dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ini makna yang pertama. Jadi makna hadis la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maknanya orang yang kebiasaannya tidak pernah terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, maka dia juga punya kebiasaan tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Nah, kebiasaan dia yang enggak pernah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, dianggap biasa, ya. Nah, ketika dia ditolong, dibantu seorang, tidak pernah mengucapkan dari lisannya ucapan terima kasih, tidak pernah sama sekali. Maka orang yang model gini ini biasanya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Nah, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, anna Allah subhanahu la yakbal syukral abdi ala ihsani ilaih, Allah tidak menerima syukurnya seorang hamba atas kebaikan yang diterima dia dari Allah. Allah tidak menerima rasa syukur, ya, dari seorang hamba atas kenikmatan yang dia terima. Idza kana al-'abdu la yashkuru ihsanan nas, ketika orang itu tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Ketika dia tidak pernah berterima kasih kepada kebaikan manusia. Nah, jadi syukur yang kita panjatkan kepada Allah dengan lisan, dengan jawarih, dengan hati ini tidak akan diterima oleh Allah ketika kita tidak pernah bersyukur kepada manusia, ketika kita tidak pernah mengucapkan terima kasih, ya, atau apapunlah bahasanya, kepada orang yang telah membantu kita. Nah, jadi ini hadis ini ada dua makna. Ya. Yang pertama, kalau seorang itu kebiasaannya tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka pasti dia biasa untuk tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, makna hadis ini, Allah tidak akan menerima syukurnya seorang hamba jika dia tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Nah, ikhwani fiddina azani wa a'azzakumullah. Baik, sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita celaan bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur dengan kebaikan orang lain. Kata Al-Khattabi rahimahullah, fihi dhammun liman lam yashkurin nas ala ihsanihim. Hadis ini menunjukkan celaan bagi orang yang tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan mereka. Celaan bagi orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada mereka. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, al-hassu ala syukrin nas ala ihsanihim. Yang kedua, faedah dari hadis ini, anjuran untuk berterima kasih kepada manusia atas kebaikan mereka. Naam. Anjuran untuk berterima kasih, bersyukur kepada manusia atas kebaikan mereka. Naam. Ni khan fi dina azani wa azakumullah. Baik, dan terus bagaimana seseorang itu cara dia bersyukur dengan manusia, maka disebutkan di situ oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, kufranun ni'mah minal kabair, mengkufuri nikmat itu termasuk dosa besar. Mengkufuri nikmat itu termasuk dosa besar. Wa syukruha, dan mensyukuri nikmat itu, bil mujazati, dengan membalasnya. Kalau ada seorang berbuat baik kepada kita, dibalas dengan kebaikan yang sama. Au bid du'a, atau dengan doa, jazakallah khairan. Nah, ketika dia tidak bisa membalas kebaikannya. Ya. Ini makna syukur kepada manusia. Jika diberikan kebaikan kepadanya, balas kebaikannya. Jika tidak bisa, sepadan dengan itu, maka balas dengan doa. Nah, maka ketika dia sudah jalankan ini, maka syukur dia kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kufur nikmah. Mengkufuri kebaikan seseorang. Tidak mengakui kebaikan seseorang. Naam. Kaum perempuan itu menjadi penghuni terbanyak neraka disebabkan kufur nikmah. Mereka mengkufuri kebaikan suaminya. Kufur nikmah ini termasuk dosa besar. Tidak mengakui kebaikan orang lain, mengingkari kebaikan orang lain. Baik. Hatta itu misalnya orang yang paling kita benci, maka tidak boleh kemudian kita mengingkari kebaikan dia kepada kita ketika dia pernah berbuat baik kepada kita. Nah, meskipun dia orang yang paling kita benci. Maaf. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Kufranu ni'matil muhsin, mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita termasuk dosa besar. Nah, Mas Tamir. Sab'un. Fadzal kala'i Musnadih. Baik, lanjut. Waffa lahu. Sil'atan. Fahalafa. Baik. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah al-kabirah al-hadisah wa sab'un al-hadiyah wa sab'un. Dosa besar yang ke-71, man'u fadhil ma', menahan, melarang kelebihan air. Dia punya kelebihan air tapi tidak dia berikan kepada orang lain. Qala Allah Ta'ala, qul ara'aitum, katakan ya Muhammad, ini khitabnya kepada Rasulullah, ara'aitum, bagaimana pendapatmu, in asbaha ma'ukum ghaura, jika sumber airmu itu menjadi kering. Jika sumber airmu itu menjadi kering. Famay ya'tikum, maka siapakah yang mendatangkan kepada kalian, bima'im ma'in, dengan air yang mengalir. Ini konteksnya pertanyaan. Tapi di sini maknanya bukan pertanyaan, penegasan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. segala nikmat itu datangnya dari Allah. Wabil khusus dalam ayat ini terkait kenikmatan air. Nah, air yang dinikmati oleh penduduk bumi ini semuanya datangnya dari Allah. Allah yang berikannya. Nah, maka Allah menyebutkan, katakan ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika air mata air kalian itu kering? Siapakah yang mendatangkan air yang mengalir kepada kalian, yang kalian minum darinya, kalian berikan minum hewan-hewan ternak kalian, kalian sirami pohon-pohon kalian? Nah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini penegasan segala nikmat yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u fadlal ma, jangan kalian menghalangi kelebihan air. Litamna'u bihi fadlal kala, untuk kalian menghalangi dengan itu kelebihan kala. Kala itu rerumputan, tumbuhan. Rasulullah melarang seseorang itu ketika misalnya ada air di sungai yang mengalir, kemudian dia melarang orang lain untuk mengambil air di situ. Dia kuasai air itu misalnya. Orang lain yang mau mengairi tanahnya, kebunnya, dilarang. Dilarang menggunakan air itu. Maka Rasul menyatakan, la tamna'u fadlal ma, jangan kalian menghalangi, melarang kelebihan air kepada orang lain. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan, al-muslimun suraka fi salatin. Kaum muslimin itu memiliki kebersamaan dalam tiga hal, milik bareng-bareng dalam tiga hal. Al-ma wal gala wan nar. Air, kemudian rerumputan dan api. Nah, ketika ada air sungai apapun ya, maka tidak boleh kemudian ada orang yang menganggap itu miliknya, itu milik bersama. Silakan mereka-mereka mengambilnya. Sehingga ketika orang-orang miliki sawah, diairi sawah itu dengan air yang datang dari sungai, maka silakan dia mengambil air secukupnya. Kalau misal sungai itu arahnya itu dari arah timur misalnya, kemudian air itu mengalir ke tanah sebelahnya milik fulan, kebunnya diair dengan itu, sudah cukup. Nah, maka tidak boleh kemudian dia membendungnya agar air itu tidak mengalir ke sampingnya, ke milik kebun tetangganya. Tidak boleh. Ini yang disebutkan wala la tamna'u fadlal ma. Kalau kamu yang kelewatan air itu, posisi pertama itu sudah mencukupi untuk tanahmu, jangan kamu larang orang sebelahmu untuk mengambil air itu mengalir ke situ. Nah, ditutup, tidak boleh. Ini khusus dia lah larangan. Silakan kemudian sampingnya, kalau sudah cukup sampingnya lagi, karena air itu milik bersama. Demikian pula rerumputan. Nah, rerumputan yang tumbuh bebas, orang yang mau ngarit, silakan. Itu milik bersama. Milik bersama kaum muslimin. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Dilarang untuk menguasai sesuatu yang itu milik bersama. Ya. Dimiliki sendiri, orang lain kemudian dilarang untuk menikmati, la tamna'u, jangan. Jangan kamu halangi kelebihan air untuk orang lain. Naam. Baik. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau menyatakan, la tabi'u fadlal ma. Jangan kalian menjual kelebihan air. Jangan kalian menjual kelebihan air. Akhrajahul Bukhari. Naam. Apa maknanya dilarang jualan air ini? Kebutuhan dia airnya sudah cukup. Ternyata ada yang lebih. Kenapa kok dilarang jualan air? Apakah ini berarti haram hukumnya menjual air? Ditanyakan kepada Syaikh Fauzan, hafizahullah. Nah, apakah boleh seorang itu menjual air? Jualan air. Dan kapan bolehnya? Kata beliau, hafizahullah, fi dzalika tafsilun. Itu ada rinciannya. Idza kana hazal ma fi wi'a'i. Kalau seorang itu mengumpulkan air ya, di bejananya atau di penampungan airnya, au fi birgatih, dia bikin apa? Tandon misalnya. Dia ambil air di sungai kemudian dia tampung di situ, fa inna yamliku. Ini orang ini memiliki air itu, menguasai air itu. Nah, wayajuzu lahu ayabi'ahu, maka boleh dia menjualnya. Ya, dia boleh untuk menjualnya. Nah, dia ambil air di pegunungan, tapi pakai kendaraan dia atau pakai apa pompa dia, kemudian disalurkan ke rumahnya, dibikin tandon, kemudian dia jual, ya, literan misalnya, boleh. Nah, silakan. Li'annahu hazahu, karena dia yang mengumpulkannya. Wastaula 'alaihi, dia menguasainya. Wa ta'aba fi taqsili, dia capek untuk mendapatkan air itu. Ya, musungi dari tempat yang jauh. Fasara mulkan lahu. Maka jadilah air itu milik dia. Silakan mau dia jual, mau dia kasihkan, terserah. Amma idza kana al-ma' baqin al-bir aw fil nahri aw fil majri. Adapun kalau air itu tetap di asalnya, di sumur yang milik orang banyak, di sungai, di tempat air yang mengalir, ya. Wa hadza fi khilaf bain ahli ilm. Ini beda pendapat para ulama hukum menjualnya. Wa sahih annahu la yajuz. Lau ayabiyah, tidak boleh untuk menjualnya. Itu milik orang banyak. Ya. Dia datangi sungai, naam, ada yang mau ngambil, bayar dulu misalnya. Padahal airnya tetap di sungai. Naam, dia tidak punya peran apa-apa. Naam, ini tidak boleh. Naam. Tapi kalau dari sungai itu dia ambili, dia pakai mobil, naam, dia kirim ke rumahnya, dia bikin tanam, dia simpan di situ. Tapi dia ada upaya untuk itu, dan dia jual, ini boleh. Tapi kalau di asalnya, di tempat sumbernya, yang itu tanah bebas, ya, bukan tanah, bukan milik seorang ya tanahnya, tanah bebas, dan sungai itu memang natural, asri memang ada di situ, bukan gawenan seseorang, ya, bukan kemudian kayak sumur yang ngebor, dia ngebor, dapat air, perlu biaya, perlu tenaga. Nah, ini boleh tuh dijual karena dia keluarkan biaya, keluarkan tenaga. Tapi kalau air itu keluar sendiri, tidak ada upaya dia, ini tidak boleh tuh dijual. Ini milik orang banyak, silakan mengambil masing-masingnya sesuai kebutuhannya. Yang penting tidak bermudarat kepada yang lainnya. Nah. Maka kata beliau, wa sahih annahu la yajuzu lahu yabi'u bai'ahu, tidak ya sahih, tidak boleh bagi dia untuk menjualnya. Nah, bal yakunu wa aula bil intifa' bihi min ghairi. Kalau sungai itu atau ada sumber air itu di tanah dia. Dia punya tanah yang luas, di situ ada sumber airnya. Nah, bukan dia membuatnya. Bukan dia yang ngebor, tapi muncul sendiri air tanpa upaya dari dia. maka gak boleh dijual. Tapi dia yang punya tanah itu orang yang paling berhak pertama kali memanfaatkan air itu. Ya. Dia berhak pertama kali memanfaatkan air itu. Wa aula bil intifa. Dia orang yang pertama kali berhak untuk mengambil manfaat dari air itu. Min ghairi, dari yang lainnya, dari orang-orang yang selain dia. Wa laisa la ayamna al akhari min al intifa bi. Dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil manfaat dari air yang dia punya. Dia sudah cukup kok. Ya. Dia sudah kelebihan. Maka ada tetangganya, ada orang yang perlu, silakan ngambil. Ya. Ketika orang yang sumber mata air itu ada di tanahnya, sudah tercukupi kebutuhan dia. Baik. Intifa'an la yadurruhu. Boleh. Orang lain untuk mengambilnya, tidak boleh dia melarang orang lain untuk mengambil air itu selama tidak membuat mudarat. Ya. Tidak membuat mudarat orang lain. Naam. Wa huwa wa la yadurru fi milki. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an bi fadlil ma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sisa air. Nah, dari ini maksudnya. Air yang dikumpulkan oleh seorang dari tempat yang jauh mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, boleh untuk dijual. Air asli yang memang mengalir sendiri tanpa ada upaya dari orang untuk mengeluarkannya, ini tidak boleh untuk dijual. Dia yang paling berhak untuk mengambil itu, selebihnya silakan orang lain untuk mengambilnya, tapi tidak sampai menimbulkan mudharat. Nah, ini rinciannya. Baik. Qala wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddih, dari kakeknya an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man mana'a fadla ma'ihi, barang siapa yang melarang kelebihan airnya, au fadla kala'ih, atau kelebihan rumputnya, tanamannya, mana'ahullah fadlahu yaumal qiyamah, Allah akan halangi dia mendapatkan keutamaan dari Allah pada hari kiamat. Akhrajahu Ahmad fi musnadih, hadisnya sahih. Nah, diancam oleh Allah. Orang-orang yang menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat kelebihan air yang dia miliki, nanti yaumal qiyamah dia akan dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Ini ancaman Allah. Ini yang menunjukkan dosa besar. Ingat, dosa besar itu ketika ada ancamannya. Ketika ada ancamannya. Baik. La tabi'u, sini yang atas itu. La tabatul ma, jangan kalian jual kelebihan air. Ini tidak menunjukkan dosa besar karena tidak ada ancamannya. Yang ada ancamannya baru hadis yang ini. Ini yang menunjukkan itu dosa besar. Menjual kelebihan air yang dia tidak mengeluarkan harta dan tenaga untuk mendapatkannya, maka nanti yaumal qiyamah dia dihalangi untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Orang-orang yang punya air di tengah padang pasir misalnya, ada orang-orang sangat membutuhkan, dihalangi, maka nantinya dia akan dihalangi yaumal qiyamah dari keutamaan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa la alihi wa sallam salasatun la yukallimhumullah, ada tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara dia. Wala yamduru ilaihim, Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan rahmah. Ya. Dengan pandangan rahmah. Karena Allah melihat semua makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang kemudian luput dari pandangan Allah. Ya. Jadi pandangan ini maknanya pandangan rahmah. yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, mereka tidak disucikan dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga golongan ini bukan batasan. Yang disebutkan di sini bukan batasan. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati. Seseorang memiliki kelebihan air di falat. Falat itu padang pasir. Yamna'u ibna sabil. Dia melarang orang musafir untuk mengambilnya. Dibayangkan orang jalan di tengah padang pasir, tidak ada pepohonan untuk ngiyup, ya. Terus tidak ada air, ada sumber air, dia pengen minum, dia pengen gerujukan misalnya, kemudian dilarang. Dia yang menghalangi sampainya kenikmatan Allah kepada hamba-hambanya. Ini diancam oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak dilihat, ya, tidak disucikan dari dosanya, dia mendapatkan azab yang pedih. Ini menunjukkan dosa besar, ya, karena ada ancamannya. Nah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan air, padahal dia tidak punya upaya untuk itu. Ya. Milik semua kaum muslimin. Nah, dihalangi ibnu sabil. Di hadis yang lainnya yang disebut oleh Imam Munawi dalam Riyadhus Shalihin, ketika ada pelacur dari Yahudi yang kemudian melihat anjing yang kehausan, kemudian dia turun ke sumur, pakai sepatunya diambil air, kemudian dia minumkan ke anjing itu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan memberikan minum. Jadi sedekah minuman itu luar biasa. Nah, air minum, air apapun lah yang dipakai untuk keperluan kaum muslimin. Jadi, ini yang dikasih minum binatang. Binatang pun binatang yang najis dalam agama Islam. Tapi ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Ini keutamaan memberikan sedekah air. Yang kedua, wa rajulun bayya'al imam. Seseorang yang berbayat kepada imam, penguasa. La yubayyi'u illa lidunya. Dia tidak membayatnya kecuali semata-mata tujuannya dunia. Ingin mendapatkan dunia. Berbaiat sumpah setia kepada penguasa bukan karena itu perintah Allah dan Rasulnya, tapi tujuannya ini mendapatkan dunia. Faina tahu minha wafalahu. Faina tahu, kalau dia dikasih dunia oleh penguasa, wafalahu, dia penuhi baiatnya, ketaatannya, dia taat kepada penguasa ketika dia dikasih harta. Wa illam yu'tihi minha, kalau dia tidak dikasih pemberian dari penguasa, lam yafi lahu, dia tidak penuhi baiatnya, dia langgar sumpah setianya ketika dia tidak mendapatkan dunia. Tolak ukurnya setia atau tidak dunia. Dia dapat nikmat dunia, dia dapat pemberian dari penguasanya, dia taat kepada penguasanya. Jika penguasa tidak memberikan hak kepada dia, dia pun tidak taat kepada penguasanya. Ini baiat li ajli dunia. Ya. Baiat dengan tujuan dunia. Nah. Yang ketiga, wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal 'ashr. Seseorang yang menjual ba'arujulan, menjual kepada orang lain silatan, barang dagangannya, ba'dal asar, setelah asar. setelah asar. Fahalifa billah, dia bersumpah dengan nama Allah. La akhadaha bi kadza wa kadza, ini aku beli dengan harga segini dan segini. Dalam keadaan dia dusta. Dia berdusta, bersumpah atas nama Allah, kulaan barangnya dengan harga segini. Fasaddaqahu, orang pembelinya ini, calon pembelinya itu mempercayainya. Wa huwa ala ghairi dzalika, padahal tidak seperti itu. Dia kulaannya tidak seharga itu. Maka dia mendapatkan ancaman. Kenapa ini kok dikhususkan ba'dal asr? Sumpah palsu itu perbuatan haram. Apalagi dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah, baik dengan kedustaan. Bersumpah dengan nama Allah dengan kedustaan. Bersumpah dengan nama Allah dengan kedustaan. Dosanya semakin besar ketika dijalankan ba'dal asr. Di antara penjelasan para ulama, kenapa kok bisa besar ini ba'dal asr? Karena itulah turunnya malaikat ba'dal asr. Bergantian tugas dengan malaikat yang tugas di malam hari. Maka dikhususkan ba'dal asr. Meskipun selain ba'dal asr juga dosa sumpah palsu. Untuk melariskan dagangannya. Tapi lebih diharamkan ketika sumpah atas nama Allah palsu itu terjadi ba'dal asr. Ini dagangnya tidak dibarokai. Tidak jujur padanya. Muttafaqun alaih. Warwahu al-Bukhari wa zada. Imam al-Bukhari meriwayatkan dan ada tambahan di situ. Warajulun mana'a fadla ma'in. Dan seseorang yang menahan kelebihan air yang dia miliki, tidak boleh orang lain untuk menikmatinya. Wa yaqulullah, maka Allah berfirman, al-yawma, pada hari ini, hari kiamat, amna'uka fadli, aku halangi kamu dari keutamaanku. Pada hari ini kamu tidak mendapatkan keutamaan dariku. Kama mana'ta fadla ma'lam ta'mal yadaka, sebagaimana mana'ta, sebagaimana kamu halangi fadla, kelebihan ma'lam ta'mal, apa-apa yang tidak pernah dijalankan yadaka, kedua tanganmu. Kamu tidak ada upaya untuk ngambil air itu. Tidak ada dana maupun tenaga untuk ngambil itu. Itu air mengalir sendiri. Kenapa kok orang lain mau ngambil, kamu halangi? Ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Disebutkan di situ di halaman 457 itu, setelah hadis ini footnote-nya disebutkan di situ pernyataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i fi Sunan Harmalah. Makna hadal hadis, makna hadis ini, hadis larangan menjual air itu, an yuba alma, dijualnya air, fil maudhi, di tempat, alladhi khalaqahu Allah fi, di tempat yang Allah menciptakannya padanya. Larangan menjual air ini, menjual air di tempat Allah ciptakan itu, yakni air sungai, air laut, itu tempat memang Allah ciptakan di situ. Nah, ini yang dilarang. Wa dzalika ayatiya bil badiyah ar-rajula laul bi'ru liyaskiya biha masyiatahu. Yakni ketika ada seorang yang mendatangi gurun pasir misalnya, di situ ada sumur, liyaskiya biha masyiata, untuk memberikan minum ternaknya. Wa yakunu fi ma'iha fardun an masyiatih. Nah, di situ ada air yang berlebih ya, untuk ternaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang taib orang lain untuk menghalanginya. Nah, jadi ini sampai akhir ucapan beliau membawakan hadis yang telah disebut oleh mu'alif. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Taib. Jadi larangan ini terkait tentang ketika seorang air di tempat aslinya, ya, tempat sumbernya, di laut atau di gunung atau di sungai, tanpa dia perlu mengeluarkan tenaga dan biaya. Jadi ketika dia buat sumur, dia buat sumber air, dikeluarkan biaya yang besar untuk menampungnya, untuk mengeluarkannya, maka tidak mengapa kemudian dia untuk menjualnya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala, wallahu a'lam bissawab. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Arafat hafizahullah dalam daurah Al-Muzani kemarin. Qad alimna, sungguh kami sudah mengetahui, annal musalli yanduru ila jihatil kiblah hina mayusalli, bahwasanya orang yang sedang sholat itu melihat, mengarahkan pandangannya ke arah kiblat ketika dia sholat, sawa'un fi hal qiyam, sama saja ketika dia dalam keadaan berdiri, wal julus atau dalam keadaan duduk, ya, pandangannya ke depan, ini sudah kita sampaikan. Nah, sholat itu ngelihat ke depan, bukan ngelihat ke tempat sujud, ya, ketika berdiri, ya, karena nggak ada dalilnya atau dalilnya lemah ketika melihat ke tempat sujud. Nah, yang ditanyakan sekarang, lakin hal yusannu, apakah disunahkan? Ayam duro ila sababatihi indal julus bitasahud, untuk melihat ke telunjuknya, jari telunjuknya ketika dia tasahud, ya, ketika dia tasahud. Kata beliau, na'am, hadal qaul qala bi aktsar ahli ilm. Na'am, ini pendapatnya mayoritas para ulama. Ketika tasahud, pandangan mata tertuju pada telunjuk yang dilihat, ya. Ketika dia berdiri, ketika dia iktidal, ketika dia duduk di antara dua sujud, itu pandangan dia ke depan. Nah, tapi ketika dia tasahud, yang dilihat adalah jari telunjuknya. Ini pendapat aksar ahli ilm, mayoritas para ulama. Nah, dan hadisnya dihasankan di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, hadisnya hasan, melihat ke telunjuk ketika tasyahud. Kemudian beliau juga ditanya, ar-rajulu yusalli qa'idan ala kursi, seseorang sholat dalam keadaan duduk di atas kursi, wa huwa fi wasati shaf, dan dia berada di tengah-tengah shaf, ya, bukan di paling pojok tapi di tengah-tengah shaf. Nah, di shaf yang tengah, hal huwa yaqta'u shaf, apakah duduknya dia di kursi sholat itu teranggap memutuskan shaf, ya, yang lainnya berdiri tapi dia pakai kursi dan di tengah, nah, bukan di paling pojok dekat tembok tapi di tengah, apakah orang yang pakai kursi ini teranggap memutuskan shaf? Kata beliau hafizahullah, la yaqta'u shaf, dia tidak teranggap memutuskan shaf. In kana yusalli ma'an nas 'alal kursi, ketika dia sholat bersama jamaah di atas kursi, wa muttaron ilal julus, dia terpaksa, ya, terpaksa untuk duduk karena enggak kuat untuk berdiri, wala ba'sa, maka tidak mengapa. Nah, jadi mau di tengah, mau di pinggir, nah, maka itu tidak teranggap memutuskan shaf. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.